Pegat kepakan di langit lenglang ngapung uleang asinu munggaran naha tetepakan diri ngalayang taya pamuntangan. Naha asih nabat siena dedeh na lupat kamana. Naha cinta nabat hilang kapakan duka teringkah mana. Ku tersangka.